Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dari program Penyujuk Hati Radio Republik Indonesia Medan ini yang kita cintai ini, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam kehidupan kita sehari-hari untuk dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah Hud ayat ke-62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya salihu qad kunta fina marjuwa. فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Yang artinya, kaum Samud berkata, hai Soleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan agama yang kamu serukan kepada kami. Para pendengar RRI, kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya ketika dakwah yang dilakukan seseorang untuk mengajak kebaikan, pasti orang banyak yang menentangnya. Tidak hanya dari kaum kerabat sendiri, bahkan saudara sekandung pun kadang-kadang menentang ajakan dan seruan kita itu sendiri. Maka yang sering dilantunkan oleh Ustadz Zainal, berbuatlah dalam kehidupan kita ini, perlu kita harus mengedepankan action. Jangan banyak ngomong, yang penting kita ini action, perlu kita berlakulah. Kuliah malu, sesuai firman Allah, berbuatlah untuk kebaikan, berbuatlah untuk mengajak kepada kema'rufan, agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih luas lagi paparan yang kita kaji dalam surah Hud ini ayat ke-62, saya didampingin Ustaz Zainal, Ustaz Perdana, untuk menjabarkan ayat yang kita kaji. Kami silahkan. Ya, terima kasih Ustaz Safiar dan Ustaz Perdana. Ayat 62 dari surat Hud ini berisikan pesan bagaimana Nabi Soleh itu adalah seorang reformer. Dia membawa pesan reformasi. Re artinya kembali, formasi artinya sesuatu yang sudah terformat, yang sudah baku, dirubah. Ada kebiasaan salah dari masyarakat kaum soleh ini dirubah, yaitu dari penyembahan selain Allah dirubah menjadi penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak selamanya perubahan itu negatif. Perubahan yang dilakukan oleh soleh itu adalah perubahan yang positif. Ada juga perubahan yang dilakukan tapi menyalah, menyimpang. Perubahan dari yang sudah bagus, dari tauhid menjadi musyrik, itu tentu saja adalah kesalahan. Yang baik itu adalah sesuai dengan akal sehat dan naluri manusia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa iman kepada Allah yang Maha Esa itu adalah sesuai dengan naluri. Karena apa? Karena memang itulah yang mudah dicerna oleh manusia. Dan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beragama menyatakan ketuhanan yang Maha Esa. ketuhanan yang esa satu. Karena apa? Karena memang itu sangat logis bagi bangsa yang mayoritas muslim, sangat logis bagi bangsa, bagi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian reformasi yang dibawa oleh Nabi Saleh ini berpesan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah apa-apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang. Menyembah. Kenapa mereka merasa susah untuk menyembah Allah tapi mudah untuk menyembah patung berhala? Karena memang patung berhala tidak mempunyai aturan main. Mau sholat tidak ada aturannya, mau puasa tidak ada aturannya, aturan main dilarang pun tidak ada, dilarang makan apa tidak ada, dilarang melakukan apa tidak ada, mau berzina silahkan, mau mencuri oke. Karena apa? Karena memang sembah patung ini tidak pernah mengucapkan satu pesan pun apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan. Sementara menyembah Allah memiliki konsekuensi. Terlihat berat, tapi sebenarnya menyembah Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Agama itu mudah, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Jadi jangan sampai agama yang sudah mudah ini dipersulit oleh para dai, oleh para mubaligh, oleh para ustadz, oleh para ulama. Karena apa? Karena Allah telah menetapkan agama itu mudah. Ad-dinu yusrun yassiru wala tu'assiru, kata Nabi Muhammad. Permudahlah dan jangan dipersulit. Memang mudah harus dipermudah dan jangan ada usaha untuk mempersulit. Basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira, ajak orang untuk beragama ini dengan cara yang santun sehingga dia senang. Wala tunafiru, jangan pula karena kita maunya masuk surga sendiri kita mempersulit ruang lingkup orang lain untuk masuk surga sehingga takut untuk beragama. Maka di sini sebenarnya kenapa orang tidak mau menyembah Allah, karena mungkin ada salah cara mengajak. Sementara Al-Quran mengajak para da'i, para ustadz, para mubalik, para ulama untuk mengajak agamanya dengan bil hikmah, bijaksana, wal mawa'izu halasana, kalaupun harus pesan dengan cara yang baik atau kalaupun berdialog dengan cara yang lebih baik. Ini mungkin tambah dari saya. Iya, menarik sekali tadi apa yang disampaikan Ustaz Jenal. Satu hal yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa ternyata dengan begitu ringannya Nabi Saleh mengajarkan kepada kaumnya apa yang harus mereka lakukan dengan bahasa yang santun, dengan syariat-syariat yang tidak memberatkan. Namun ternyata reaksi dan tanggapan yang diberikan oleh kaum Samud ini ternyata masih juga tidak bisa menerima kemudahan ajaran disampaikan oleh Nabi Saleh. Jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal, penting bagi para pendai, bagi orang-orang ingin menyampaikan kebenaran, sampaikanlah dengan cara-cara yang terbaik, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha, ya, dan berbagai ayat lain ada yang menunjukkan tentang itu. Satu hal yang saya cermati di sini adalah bahwa di dalam ayat ini Allah menampilkan tentang reaksi balik dari kaum Nabi Saleh dengan menolak ajaran yang disampaikan oleh Nabi Saleh alaihi salam. Pertanyaan terbesarnya adalah kenapa mereka menolak? Jawabannya di dalam ayat ini mereka gambarkan sendiri, atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, apakah engkau akan melarang kami untuk tidak menyembah apa yang sudah disembah oleh bapak-bapak kami. Jadi ada budaya yang mereka ikuti sehingga membuat mereka menolak reformasi ajaran yang dibawa oleh Nabi Saleh. Nah, disinilah letak kesalahan terbesar dan sangat fatal dari kaum Nabi Saleh alaihissalam. Ketika suatu budaya dijadikan sebagai cerminan dan bahkan menjadi hukum dalam kehidupan mereka yang tidak didasari dengan akal sehat dan hati nurani yang bersih, maka pada saat itu kebenaran apapun yang datang kepada mereka akan mereka tolak, ya. Jadi budayalah yang membuat mereka seperti itu. Jadi ini menjadi pelajaran kepada kita semua, hendaklah kita mempertahankan budaya kita. Tapi budaya yang bagaimana? Budaya-budaya yang memang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Budaya yang memang akan mampu mendongkrak kehidupan manusia menjadi lebih baik, ya. Karena budaya itu sifatnya sangat lokal sekali, sangat tidak berlaku lama. Jadi yang terbaik bagi generasi bangsa adalah berusaha untuk kembali memikirkan apakah budaya warisan daripada pendahulunya itu adalah yang terbaik untuk diterapkan di dalam kehidupan mereka. Kalau tidak, tinggalkan. Kenapa? Karena hidup membutuhkan reformasi. Hidup kita sendiri adalah evolusi, terjadinya perubahan-perubahan. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang tetap kecuali satu hal, bahwa kita tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan kedua ustaz tadi dapat kita ambil satu pengajaran di bahwasannya Nabi Soleh alaihi salam ketika mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah semata, para pengikutnya ini melihat bahwasannya harapan ada pada beliau. Biasanya orang diharapkan orang memiliki kebaikan, kecerdasan, kematangan berpikir dan dapat memegang amanah dan sifat-sifat yang lain dianggap ada pada orang yang dimiliki untuk masa depan pencerahan. Ini juga sebetulnya kalau kita kontekskan ayat ini kepada pemilihan ataupun balon wali kota, khususnya di kota Madia Medan ini, dapat kita terapkan bahwasannya haruslah seorang calon atau balon dari wali kota ini memiliki konsekuensi, yaitu mengajak masanya nanti ataupun ketika dia memberikan program itu, kedepankanlah masalah yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keimanan ini adalah pondasi yang kokoh untuk mengarahkan staf dan bawahannya, bahkan masyarakat Kota Madia Medan ini, untuk kepada hal yang pencerahan. Maka menyikapinya, ambillah sikap atau sifat dari Nabi Soleh ini, yaitu mengajak dengan ikhlas, menjadi pemimpin dengan ikhlas, tidak ada harapan-harapan kecuali yaitu iman menjadi pondasi keikhlasan itu. Maka arahan atau program yang diinginkan ke depannya nanti Kota Medan itu memang betul-betul kota yang penuh religius. Karena apa? Masyarakat telah memberikan satu masyarakat Kota Medan memberikan satu harapan kepada para balon semua untuk mengarahkan Kota Medan ini kepada kota yang madani, religius, yang penuh pencerahan bagi masyarakat, tidak ada pengangguran dan sebagainya. Jadi dapat kita simpulkan dari ayat kita ini adalah berdakwah adalah kewajiban kita semua. Jangan takut dengan rintangan yang ada. Mudah-mudahan apa yang telah kita sajikan ini dapat bermanfaat bagi kami. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Saya Safiar didampingin Ustadz Zainal dengan Ustadz Perdana mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.